rana tapian tinggallah kasih jo saya gambar di hulu tando ka hujan usalang biar kena balina hibo hibo di badan diri usalah ragu ka bake kami doa nanlah tabuang dek lapua kain pandukung ba'ah kasanang dirantau urang ba'ah kasanang dirantau urang ba'ah kasanang rana tapian tinggallah kasih jo saya gambar di hulu tando ka hujan usalang biar kena balina hibo hibo di badan diri usahlah ragu ka bake kami doa nanlah tabuang dek lapua kain pandu.